Mitra Bisnis, kasus dugaan salah tangkap kembali terjadi di Indonesia. Kali ini menimpa bapak dan seorang anak yang divonis hukuman mati karena kasus pembunuhan. Padahal beberapa saat setelah bapak ini menjalani hukuman, pelaku sebenarnya ditangkap dan telah memberi pernyataan di atas materai bahwa bapak dan anak itu bukan pelakunya. Namun anehnya, keduanya tak bebas dari hukuman dan terus mendekam di penjara 7 tahun sampai sekarang. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar hukum pidana, Nasrullah. Pak Nasrullah, apa komentar Anda soal insiden ini? Nah, ini kan tidak jauh beda dengan kasus yang terjadi dulu Sengkon dan Karta. Dulu kan pernah kejadian, dua orang namanya Sengkon dan Karta dituduh membunuh, sudah dijatuhi pidana, terus mereka sudah menjalankan pidana yang lama. Tahunya ada orang lain yang kemudian tertangkap dan mengaku dia pelaku pembunuhan. Jadi saat itu yang satu baru keluar langsung meninggal, yang satunya lagi dalam proses begitu keluar nggak lama karena paru-paru basah juga meninggal. Sedangkan ini dalam kasus Ruben, mereka masuk ke dalam penjara karena adanya suatu putusan pengadilan. Dia hanya bisa keluar dari penjara kalau ada putusan pengadilan lain yang menyatakan membatalkan putusan sebelumnya. Kalau putusan yang sudah menjatuhkan dia pidana yang menyatakan dia bersalah tidak dibatalkan, maka dia tidak bisa keluar dari penjara. Karena dia dimasukkan ke penjara dengan suatu putusan pengadilan, maka kalau dia dikeluarkan pun harus dengan putusan pengadilan. Mengingat dalam kasus ada pengakuan pihak lain bahwa mereka tidak bersalah, maka negara harus cepat mengambil inisiatif. Nah, silakannya hukum acara kita tidak mengatur tentang kewenangan penuntut umum mengajukan peninjauan kembali demi kepentingan terpidana. Makanya di dalam RUU KUHAP sekarang diatur satu pasal bahwa kalau ada persoalan dengan terpidana yang terkait ketidakbersalahan dia, maka penuntut umum dapat mengajukan peninjauan kembali demi kepentingan si terpidana. Oleh karena itu, saya menganggap sebaiknya lembaga-lembaga seperti lembaga bantuan hukum atau yang lainnya bertindak untuk bertemu dengan Ruben, menawarkan jasanya untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, dan sebaiknya proses peradilan diprioritaskan, baik pengadilan negeri maupun Mahkamah Agung segera memprioritaskan, jangan lebih dari sebulan kalau bisa. Tapi Pak, bicara mengenai peninjauan kembali, dalam kasus ini, pada tahun 2008, upaya peninjauan kembali atau PK pernah diajukan ke Mahkamah Agung, namun PK tersebut ditolak oleh Hakim Agung. Dan bukankah dalam KUHAP, PK tidak boleh diajukan lebih dari sekali, Pak? Dan bagaimana sebaiknya? Gini, sebaiknya dilakukan terobosan hukum. Mahkamah Agung bisa melakukan terobosan hukum kok. Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung pernah melakukan pelanggaran hukum yang luar biasa parahnya. Kejaksaan Agung mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas, dan putusan bebas peninjauan kembali dari Kejaksaan Agung itu diterima oleh Mahkamah Agung. Orang yang tadinya bebas dihukum. Contohnya itu Joko Chandra dan Syahril Sabirin. Itu saja demi menyiksa orang bisa terjadi. Apalagi menyelamatkan orang. Nasib orang yang jelas-jelas tidak salah. Harus diambil solusi hukum. Dilakukan terobosan hukum. Karena ada fakta yang sangat mutlak dan tidak diragukan lagi. Ajukanlah PK sekali lagi oleh dia. Demi keadilan, demi kebenaran, demi menyelamatkan kebebasan orang. Demi hukum itu sendiri. Jangan sampai hukum itu sendiri menimbulkan kontraproduktif dalam keadilan. Demikian pakar hukum pidana Nasrullah. Saya Wendy Lim.